Bismillahirrahmanirrahim. Lughatul hadis ini membahas bahasa, ya, makna bahasa dari hadis kedua. Bainama baina dzarfu zaman wa mazaidah wa fi riwayatin baina. Kata bainama ini adalah susunan dari dua kata, yaitu baina dan ma. Baina adalah keterangan waktu, ya, dzarf zaman, dan ma itu huruf tambahan, ya. Dan di riwayat yang lain tidak menggunakan kata bainama tapi baina. Tidak ada huruf mimnya. Ittola'a, it harfu mufaja'ah, ay horja'al alaina faja'atan. Jadi huruf it di sini namanya huruf mufaja'ah, ya, huruf yang artinya tiba-tiba. Jadi maksudnya malaikat Jibril itu tiba-tiba datang. Wa wadu'a kafaihi ala fahidaihi, ay fahidai nafsihi, kahai atil muta'adib. Oh, jadi dalam video sebelumnya saya katakan bahwa tangan orang itu diletakkan di atas paha Rasul. Ini keterangan itu salah, ya. Salah, mohon maaf. Ternyata wadu akafahi ala fahidahi ini maksudnya dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, bukan paha Rasul. Ini seperti orang yang apa, ya? Orang yang punya etika, ya. Orang yang punya etika di saat dia duduk di depan Rasul itu tangannya diletakkan di atas pahanya. Wa fi riwayatin Nasa'i fawadu ayatihi ala rukbatai nabi. Ternyata penjelasan saya ada yang membenarkan, ya. Maksudnya ada penjelasan yang memang seperti itu. Di dalam riwayat An-Nasa'i itu menggunakan redaksi fawadu ayatihi ala rukbatai nabi. Jadi orang itu meletakkan kedua tangannya di atas paha nabi. Wa riwayatul ula as-sahu ashar. Tapi riwayat pertama lebih sahih dan lebih masyhur. Ya, tapi kan maksudnya sebagai pembenaran video sebelumnya kan lumayan, ya, ternyata ada riwayat yang sesuai dengan penjelasan saya, walaupun itu kurang sahih dan kurang masyhur. Ahbirni an haqiqatihi wa amalihi syar'an wa kadzalika ahbirni anil imani wal ihsan. Jadi pertanyaan malaikat Jibril yang berbunyi ahbirni anil islam itu artinya adalah berilah aku pengetahuan tentang hakikat, ya, hakikat dan amal. Amal itu, ya, perbuatan. Hakikat ini definisi, amal itu perbuatan, aplikasi, ya. Maksudnya perbuatan dan hakikat yang ditanyakan secara syariat, tentunya hakikat secara syariat dan amalnya. Maksudnya kalau ditanyakan Islam berarti definisi Islam itu apa dan amal Islam itu apa saja. Kemudian ini juga sama, pertanyaan iman dan ihsan juga sama. Jadi menanyakan hakikat dan amalnya. Amal iman itu bagaimana? Definisi iman itu apa? Ihsan juga seperti itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiku. Ai asobanal ajbu min halih. Wa ya yas'alu su'alal arif al-muhakik al-musaddik. Jadi maksud dari kata ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiku adalah para sahabat terasa heran, ya, dengan apa yang dia lakukan. Para sahabat terheran-heran dengan apa yang dia lakukan. Dia menanyakan satu pertanyaan kepada Nabi, tapi dia membenarkannya. Au ajibna, atau bermakna ajibna. Lianna su'alahu yadullu ala jahlihi bil mas'uli anhu wa tasdiquhu yadullu ala ilmihi bihi. Atau bisa juga bermakna sahabat heran itu karena pertanyaan seseorang yang bertanya itu kan menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu dengan pertanyaannya. Tapi seseorang yang membenarkan itu dia menunjukkan bahwa dia tahu dengan pertanyaannya. Jadi ada dua hal yang kontradiktif, ya. Pertama dia bertanya, kemudian kedua dia membenarkan, itu kan bertentangan. Oleh karena itu para sahabat heran. Terheran-heran. Antu mina billahi al-imanu lughatan at-tasdiq wal jazmu fil qalbi wa syar'an at-tasdiq bima dzukira fil hadis. Makna iman secara bahasa adalah membenarkan, ya, membenarkan di dalam hati, mantap, ya, membenarkan secara mantap di dalam hati, dan secara syariat seperti dalam hadis itu, ya, membenarkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis, yaitu percaya kepada Allah dan seterusnya. Fa'ahbirni anisa'ah, ahbirni anwakti maji'i yaumil qiyamah. Jadi pertanyaan terakhir menanyakan seputar hari kiamat itu, yang ditanyakan adalah waktu terjadinya, bukan pertanyaan hakikat ya, bukan bukan menanyakan definisi, tapi menanyakan kapan waktu terjadinya hari kiamat. Amarotiha bi fathil hamzati jamu amarah wahyal alamah wal muradu alamatu halati tasbiku kiamaha. Jadi kata amarah ini huruf hamzahnya di fathah, jamak dari kata amarah, maknanya adalah tanda. Yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah menanyakan tanda-tanda sebelum hari kiamat, tanda-tanda yang muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha ay sayyidat ay sayyidataha fi riwayatin rabbaha ay sayyidaha. Jadi kalimat antalidal amatu rabbataha, rabbataha bermakna tuan ya, tuan dari budak itu. Jadi ada budak yang melahirkan tuannya. Wal makna anna min alamatis sa'ah kasratut tikhadil ima wa watihinna bimilkil yamin fayatina bi auladin hum ahrar ka'abaihim. Maksud dari kalimat ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah banyak orang-orang yang memiliki budak perempuan dan budak itu dikumpuli atas nama kepemilikan budak. Jadi ini halal ya, ini legal ya, ini legal zaman dahulu, tapi zaman sekarang kan tidak ada. Ini bahkan tanda kiamat sudah tidak ada ya. Tanda kiamat sudah tidak ada, sudah lewat. Jadi banyak orang yang memiliki budak perempuan, maksudnya memiliki banyak perempuan dan mengumpulinya, berhubungan badan dengannya atas nama kepemilikan budak, sehingga budak-budak perempuan itu nanti melahirkan anak dan status anaknya itu mengikuti ayahnya. Jadi walaupun yang perempuan budak, tapi kalau yang laki-laki merdeka itu statusnya seperti yang laki-laki, yaitu merdeka. Dan anak ini nanti dia apa derajatnya sama seperti ayahnya. Kalau ayahnya memiliki ibunya, berarti anak ini juga memiliki ibunya. Fa inna waladaha min sayyidiha memang jilati sayyidiha li'anna milkal walid sa'irun ila waladihi fahuwa rabbuha min hadil jiha. Jadi anak dari budak yang dihamili oleh sayyidnya tadi itu ya hukumnya sama seperti sayyidnya. Mengapa? Karena kepemilikan ayahnya nanti juga akan menjadi milik anaknya. Maksudnya kalau ayahnya meninggal itu kan yang mendapat warisan anaknya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, maka anak itu akan memiliki ibunya, akan memiliki ibunya yang berstatus budak. Wakilah yakinayatun an kasrati ukukil aulad hatta yakhafa alwalidu min waladihi kama yakhafur raqiqu min sayyidihi. Ada penjelasan yang lain yang mengatakan bahwa maksud kalimat ini adalah satu ungkapan untuk banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tua takut dengan anaknya. Orang tua takut dengan anaknya seperti budak yang takut dengan majikannya. Jadi ini makna yang kedua, ini bukan makna hakiki ya. Wal ibaratu kinayatun anfasa wal ibaratu kinayatun anfasa di zaman wan kila bil ahwal. Jadi kalimat ini maksudnya adalah ungkapan kerusakan zaman dan perbedaan zaman. Maksudnya perbedaan itu ya perubahan ya, kerusakan dan perubahan zaman. Zaman yang asalnya dulu mayoritas orang baik mungkin sebelum kiamat nanti akan didominasi oleh orang-orang buruk, orang-orang jahat atau orang-orang buruk. Al-hufah al-uroh al-alah. Al-hufah tal-uroh tal-alah. Al-hufah jam'u hafin wahwa man la na'la fi rijleh. Kata hufah adalah jamak dari kata hafin, maknanya seorang yang di kakinya tidak ada sandal. Jadi orang yang tidak punya sandal, tidak memakai alas kaki. Urotan jam'u arin wahwa man la yuthabu ala jasadih. Kata orah adalah jamak dari arin, maknanya orang yang tidak memakai pakaian, orang yang di tubuhnya tidak ada pakaian. Al-alah jam'u a'ilin wahuwa al-fakir. Kata alah adalah jamak dari kata a'il, maknanya orang miskin, orang fakir ya. Ri'asa'ah jam'u ro'in wahuwa al-hafidu. Wa yajtami'u ala ru'ah aidon wa syad jam'u syah wahuwa wahidu du'anib. Kata ru'a as-sa'ah, ru'a adalah jamak dari ro'in, maknanya adalah orang yang menjaga. Dan ru'a ini dijamakkan juga dengan kata ru'ah, ada taknya. Kemudian kata sa' itu jamak dari sah. Sah adalah mufrad dari dho'an ya. Dho'an itu apa itu kambing domba ya, kambing domba. Ya tatawaluna fil bunyat ayyabnuna abniyati al-aliyah tafakhuran waria'an. Maksud dari ya tatawaluna fil bunyat adalah mereka meninggikan bangunan mereka karena saling membangga-banggakan, menyombongkan diri ya. Jadi berlomba-lomba meninggikan bangunan yang dimiliki. Falabithu malian intadhortu waqtan tahwilan ay ghibtu anin nabi salasalayalin kama fi riwayatin sumalakituhu. Oh, falabithu malian itu ternyata maknanya adalah saya menunggu beberapa waktu yang lama. Kalau di video sebelumnya saya katakan beberapa waktu kemudian ya. itu yang benar ini ya. Falabithu malian artinya Umar bin Khattab menunggu di waktu yang lama. Maksudnya Umar bin Khattab setelah kejadian ini tidak bertemu dengan Nabi selama 3 malam, kemudian baru menemui Nabi. Jadi 3 malam setelahnya baru Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa kau mengenal, apa kau tahu siapa yang bertanya?" Kemudian di hadis seterusnya itu ya.